بسم الله الرحمن الرحيم ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الدين أعاذني الله وإياكم. الله سبحانه وتعالى ذات yang maha mengetahui segala sesuatu, Rabbul Alamin, zat yang maha hikmah. Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam melakukan sebuah tindakan tidaklah melakukan tindakan tersebut tanpa berfaedah, tanpa memiliki hikmah, atau kita katakan tindakan yang sia-sia. Termasuk pula ikhwani fillah a'azzani Allah wa iyyakum, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan bangsa manusia, demikian pula bangsa jin. Allah tabaraka wa taala menciptakan mereka semua untuk sebuah hikmah, sebuah maksud, sebuah tujuan utama keberadaan mereka di alam raya ini. Tentunya jawaban dari hikmah tersebut semuanya telah mengetahui, yaitu agar mereka seluruhnya hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan agar mereka hanya beribadah kepadaku. Dan diingat kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk beribadah, untuk mempersembahkan semua jenis peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata di sana ada pihak yang tidak ridha, yang tidak rela dan tidak suka kalau ada dari kalangan Bani Adam, demikian pula bangsa jin, yang beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pihak tersebut ikhwani fiddin azami Allah wa iyyakum tidak lain adalah iblis la'natullah alaih beserta bala tentaranya. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihi salam selaku bapak manusia, Abul Bashar, setelah sempurna penciptaan umat manusia, setelah sempurna penciptaan Adam alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Fasajadu, ternyata seluruh malaikat tersebut sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan kepada beliau dan dalam rangka melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Illa iblis, kecuali iblis, la'natul alaih, aba wastakbar. Iblis enggan dan sombong, tidak mau sujud kepada Adam alaihi salam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, wahai iblis la'natul alaih, apa yang menghalangi engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan dua tanganku? Jawaban iblis, ana khairun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis la'natullah alaih, saya lebih baik daripada Adam. Iblis merasa gengsi, ya, tidak mau sujud kepada Adam karena merasa dirinya lebih utama. Ana khairun min, saya lebih utama daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau menciptakan Adam alaihi salam dari tanah liat. Dalam benak iblis, api lebih utama dari tanah liat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada iblis dan mengusir iblis. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah engkau wahai iblis dari surgaku, dan engkau adalah makhluk yang terkutuk. Bagaimana sikap iblis ketika diusir oleh Allah Azza wa Jal? Apakah muncul penyesalan dari diri iblis la'natullah alaih? La. Justru iblis semakin menjadi-jadi kekufurannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan menyatakan, Rabbi, fa'andirni ila yaumi yub'atun. Wahai Rabbku, tunda kematianku sampai hari dibangkitkan nanti. Kira-kira apa tujuan iblis meminta dispensasi kepada Allah subhanahu wa ta'ala ditunda kematiannya? Ternyata iblis punya makar busuk. Dia minta dispensasi kepada Allah subhanahu wa ta'ala ditunda kematiannya untuk sebuah rencana, sebuah makar besar. Apa makarnya? Ikhwani fillah azzani Allah wa iyyakum. Iblis mengatakan di hadapan Allah Azza wa Jal, fabima aghwaitani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Kata iblis la'natullah alaih, dengan sebab engkau telah menyesatkan aku. Iblis paham kalau dia sudah sesat. La'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh-sungguh, kata iblis, aku akan duduk di jalanmu yang lurus, menghalangi Adam dan anak keturunannya untuk menyembahmu, kata iblis la'natullah alaih. Kemudian iblis menyatakan jurus yang bakal dia gunakan untuk menghalang-halangi Bani Adam dari melaksanakan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana masing-masing Bani Adam harus mengetahui tipu daya iblis la'natullah alaih, supaya terhindar dari tipu dayanya dan selamat dari kesesatan. Kata iblis selanjutnya, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ. Dan sungguh-sungguh, aku akan mendatangi mereka, Bani Adam, dari arah depan. وَمِنْ خَلْفِهِمْ. Dan aku akan datangi mereka dari arah belakang. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ. Dari arah sebelah kanan. وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. Juga dari arah sebelah kiri. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Dan engkau ya Allah, kata iblis, tidak batal menjumpai kebanyakan Bani Adam mau bersyukur atas kenikmatan yang kau limpahkan kepada mereka. Apa maksud iblis mendatangi manusia dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri? Ditafsirkan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum oleh al-imam Mujahid Ibn Jabr al-Makki rahimahullah ta'ala, juga datang dari seorang imam Qatadah Ibn Di'amah al-Sadusi rahimahumullah ta'ala, juga datang dari sahabat yang mulia Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya maksud iblis la'natullah alaih mendatangi Bani Adam dari arah depan dalam bentuk tashkik umuril akhirah. Iblis membuat ragu tentang adanya hari akhir. Trik yang pertama yang dilakukan oleh iblis untuk menyesatkan Bani Adam, tashkik umuril akhirah. Iblis membuat ragu Bani Adam tentang adanya hari akhir dan perkara-perkara yang terkait dengannya. Tatkala seseorang berusaha melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, iblis datang dengan membawa was-was. Untuk apa engkau bersemangat dalam melaksanakan ibadah? Apa tujuanmu bercapek-capek untuk sholat 5 waktu? Harus rukuk, harus sujud, bangun lagi, rukuk lagi, sujud lagi. Ya kan? Saya ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla nanti di yaumul kiamah. Iblis membisikkan, apakah kamu yakin ada hari akhir? Apakah kamu yakin nanti akan dibangkitkan? Apakah kamu yakin ada surga yang dijanjikan? Ya toh? Iya benar. Terkadang muncul was-was yang demikian. Mungkin enggak surga yang dijanjikan itu ada? Nyata? Yang enggak pernah terlintas dalam pikiran Bani Adam, enggak pernah terdengar khabar tentang bentuknya surga selain dari khabar yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dibikin ragu oleh iblis la'natullah alaihi. Kalau hamba tadi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum adalah hamba yang mukmin muqin, hamba yang beriman dan yakin dengan janji Allah azza wa jal, dia akan tegar. Saya yakin ini waswas dari syaitan. Dia berlindung dari Allah azza wa jal dari waswas tersebut. Sebaliknya tatkala dia melaksanakan atau menerjang larangan, merasa takut. Dibisiki oleh iblis la'natullah alaih. Kenapa kamu takut? Saya takut dengan azab Allah azza wa jal. Kamu yakin tak kalau ada neraka? Yakin tak engkau kalau ada neraka? Yakin tak? Kok ragu-ragu anda? Kok jawabannya ragu-ragu? Yakin? Tak yakin? Kok ragu-ragu gitu? Wah, terpengaruh antum ini. Yakin? Ya. Kalau hamba tadi mukmin, mungkin dia akan yakin. Ini was-was dari syaitan. Ya. Was-was dari syaitan, la'natullah alaih. Apakah berhenti sampai di situ? Nyerah iblis? Lah, masih ada jalan yang kedua. Dengan cara iblis mendatangi Bani Adam dari arah belakangnya. Ditafsirkan, iblis mendatangi dari arah belakang dalam bentuk tazyin umuri dunia. Iblis menghias-hiasi gemerlapnya kehidupan dunia. Ya, disuruh menengok ke belakang. Ngapain kamu bersemangat dalam ibadah? Ngapain harus semangat menuntut ilmu? Gitu Muhammad ya. Ngapain harus capek-capek beribadah? Lihat keadaan anak istrimu. Lihat kanan kirimu. mau makan apa mereka nantinya kalau engkau terus beribadah? Mau makan batu? Insyaallah enggak pernah makan batu ya. Naam. Dan ternyata ikhwan fillah azzani Allahu wa iyyakum, senjata iblis yang kedua ini lebih hebat dari senjata yang pertama. Kalau senjata yang pertama mungkin kebanyakan pihak di kalangan kaum muslimin bisa menepis. Ya. Kebanyakan kaum muslimin walhamdulillah mereka yakin adanya surga. Mereka yakin adanya neraka. Walaupun pada beberapa keadaan lalai. Tapi kalau ditanya insyaallah jawabannya iya gitu ya. Walaupun agak sedikit ragu-ragu gitu ya. Tayyib. Begitu senjata yang kedua, iblis melakukan tajin umuri dunia, mengindah-indahkan gemerlapnya dunia. Sekian banyak hamba-hamba Allah Azza wa Jal terkapar, kalah dengan iblis dengan senjata yang satu ini. Dan senjata yang kedua ini, ikhwan fillah azzani Allah wa iyyakum, yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, menimpa para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Tatkala para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in berbincang-bincang, mereka mengkhawatirkan, merasa khawatir dengan kehidupan yang fakir yang mereka rasakan. Maka dihibur oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau menyatakan kepada para sahabatnya, sabda beliau kali pertama ditujukan kepada siapa? Para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, yang dikatakan oleh Rasul, khairun nas qarni, umat manusia yang terbaik adalah generasiku, para sahabat. Langsung rekomendasi dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dikhawatirkan oleh beliau terkena senjata yang kedua. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, al-faqru akhsha alaikum, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Rasul enggak khawatir kalian tertimpa kefakiran. Ya. Naam. Ini salah satu bantahan terhadap sebagian pihak yang mengatakan atau membawakan dalil, kadal faqru ayyakuna kufran. Pernah dengar hadis ini? Ya kan? Nakut-nakuti orang supaya jangan fakir, ya, supaya semangat bekerjanya, supaya semangat mencari dunianya, mungkin demikian lebih tepat, bukan semangat bekerja, semangat dalam mencari dunianya, membawakan dalil kadal fakru ayyakuna kufron. Sudah hadisnya dhaif, menyelisihi nas hadis ini. Tawarnya kadal fakru ayyakuna kufron, hampir-hampir saja kefakiran itu menjadi sebab kekufuran. Bukan kefakiran yang menjadi sebab kekufuran, tapi kebutuhan. Ya, saya hati. Kata Rasul, mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian wahai para sahabat. Wa innama akhsha an tubsata alaikum ad-dunya. Justru yang aku khawatirkan, dunia ini dilimpahkan kepada kalian. Dibukakan sekian banyak pintu-pintu untuk mencari dunia. Mudah mencari rezeki. Harta yang berlimpah. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Fatanafasuha. Yang menyebabkan kalian satu sama lain saling bersaing untuk mendapatkan dunia. Ya. Saling bersaing untuk mendapatkan dunia. Kama tanafasuha, sebagaimana umat-umat terdahulu mereka juga berlomba-lomba mendapatkan dunia. Fa ahlakatum kama ahlakatum. Kemudian dunia itu yang menyebabkan kalian hancur binasa sebagaimana umat-umat terdahulu mereka hancur binasa disebabkan dunia. Ya. Disebabkan dunia. Yang namanya fitnah dunia, ikhwani fillah azzani Allah wa iyyakum, sangatlah banyak. Sangat banyak. Dan merata. amat bihil balwa. Fitnah dunia ini merata, merambah semua lapisan masyarakat yang ada. Mulai dari lapisan masyarakat yang paling bawah sekalipun terkena jurusnya iblis dalam bentuk tazyin umurid dunia. Ya Banda. Sekian banyak kasus ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kasus antara tukang ojek, antar utang ojek, antar tukang ojek, bunuh-bunuhan karena rebutan pelanggan. Itu dunia atau bukan? Mereka rebutan daun atau rebutan duit? Rebutan duit. Yang lebih parah lagi, tengkar, ya, sampai pada tingkatan bunuh-bunuhan hanya semata-mata kembalian 500 perak. Itu dunia atau bukan? Dunia. Sedikit atau banyak? Banyak yang demikian, ikhwanul fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Bahkan merambah pada kalangan talabatul ilmi syar'i. Mereka-mereka yang menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jal. Sekian banyak dari kalangan mereka yang terkapar, kalah dengan iblis. Menggunakan jurus yang satu ini. Pakai dunia. Ya, pakai dunia. Yang asalnya menuntut ilmu, ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Dibisik-bisik sama syaitan. Masya Allah kamu ini orang yang rajin. Masya Allah kamu ini orang wah, paling top. Ya, semangat belajarnya supaya dikatakan alim. Itu dunia atau bukan? Dunia, al-jah, pangkat, kedudukan, pamor. Dunia. Termasuk bagian dari dunia. Itu merambah kalangan talabatul ilmi syar'i. Orang-orang pilihan kena. Bahkan sampai pada tingkatan para ulama sekalipun kena dengan dunia. Ya, niatannya dibelokkan oleh iblis laknatullah alaih, yang asalnya lurus ikhlas untuk Allah Azza wa Jal, belok. Ya, belok yang asalnya dakwahnya masya Allah ikhlas untuk Allah Azza wa Jal, belok akhirnya. Yang asalnya da'wah ila Allah Azza wa Jal berubah da'wah ila nafsih. Da'wah ila hizbiyatih. Da'wah ila muassasatih. Da'wah ila ma'hadih. Dan semisalnya. Ya kan tak? Banyak. Walaupun secara lisanul maqal tidak terucap. Tapi secara lisanul hal nampak. Ya. Nampak. Dan jangan dikira, ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, niatan yang semacam ini tidak dinilai di sisi Allah Azza wa Jal, tidak dipertanggungjawabkan di sisi Allah Azza wa Jal. Lah, justru niatan yang salah tersebut menyebabkan hamba tersebut binasa, bahkan diazab kali pertama di dalam neraka Allah Azza wa Jal. Disebutkan dalam hadis ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Imam Muslim, demikian pula diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wal Imam Ahmad wa ghairuhum dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, juga datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan salatun Rasul menyatakan awwalu man tusaharu bihimun nar salatun. Kelompok dari kalangan umat manusia yang kali pertama dinyalakan api neraka untuk menghadap mereka ada tiga golongan. Tiga orang yang kali pertama dihadap oleh Allah Azza wa Jal. Di antaranya wa alimun wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu. Golongan yang kedua adalah seseorang yang mempelajari ilmu. Ya, mempelajari ilmu wa 'allamahu, dan mengamalkan, mengajarkan ilmu tersebut. Mencakup talib juga mencakup alim. Ya, yang duduk-duduk para peserta majelis ta'allamal ilm, menuntut ilmu, ya kan? Yang menyampaikan termasuk wa'allamahu. Tapi apa niatannya? Liyuqal 'alim. Supaya dikatakan orang ini adalah orang yang alim, orang yang pintar. Ya. Kalau tarafnya para penuntut ilmu, supaya dikatakan orang yang rajin. Ya, Masya Allah, sengaja dia. Semangat ta'limnya, wah ini ahli ibadah. Ya, untuk menggait calon mertua. Misalnya. Wah ini calon menantu yang Masya Allah nih, masuk dalam jajaran ini. Nah, ibadahnya rajin. Sholatnya Masya Allah, ta'limnya mempeng. Nah, tiap ada kajian ilmiah, datang. Ya, walaupun harus jalan kaki misalkan, datang. Wah ini calon menantu yang cocok untuk diambil. Terus misalnya, itu niatan-niatannya salah. Maka dikata, kemudian dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, dipaparkan kepada orang tersebut balasan-balasan bagi mereka-mereka yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Faqala lahu azza wa jal, maka Allah azza wa jal bertanya kepada orang tersebut untuk mengetes. Fama amilta fiha, kata Allah azza wa jal, apa niatan engkau tatkala menuntut dan mengajarkan ilmu tersebut? Qala, laki-laki tadi dikarenakan pede, wah saya ini Masya Allah sudah menuntut ilmu, saya ini sudah mondok, saya sudah mengajarkan ilmu, disebut dipaparkan oleh Allah Azza wa Jalla saat itu balasan-balasan bagi mereka-mereka yang menuntut dan mengajarkan ilmu, wah saya orangnya ini pede, dia mengatakan ta'allamtul ilma fika wa'allamtuhu fika, aku mengajarkan ilmu, mempelajari ilmu hanya untukmu, ya Allah, kata dia. Jangan dikira bebas. Allah Azza wa Jalla maha mengetahui. Kalau kita mungkin bisa lolos. Ya, karena enggak tahu isi hati seorang hamba. Allah Azza wa Jalla enggak bisa ditipu. Allah subhanahu wa ta'ala mendustakan orang tersebut. Kadzabta. Dusta pernyataanmu. Bal. Ta'allamta al-ilma wa'allamtahu liyuqal 'alim wa qad qil. Justru engkau menimba ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut supaya dikatakan sebagai orang yang alim, supaya dikatakan sebagai 'abid, supaya dikatakan sebagai qari dan semisalnya. Wa qad qil, dan tercapai tujuanmu. Tercapai yang dia inginkan, tercapai betul-betul dikatakan sebagai 'alim. Ya. Mungkin untuk yang kasus tadi betul-betul diambil jadi menantu gitu Muhammad ya. Nah, tercapai. Ya, tercapai. Apakah sama di situ? Cuma didustakan sama Allah Azza wa Jalla demikian? La fa umira bi. Maka laki-laki tersebut diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk diseret wasuhiba ala wajhih fayulqa finnar, maka dia pun diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam kobaran api neraka wal'iyadzubillah. Sehingga bukan perkara yang sepele niatannya salah dalam melaksanakan sebuah ibadah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, semata-mata salah dalam niatan, ancaman yang neraka Allah Azza wa Jal. Bahkan orang yang pertama kali diazab adalah mereka-mereka yang niatannya salah, riya. Ya, riya. Tingkatan para ulama saja terkapar oleh iblis laknatullah alaih dengan jurus yang kedua ini. Lalu bagaimana dengan mereka-mereka yang tidak sampai pada tingkatan para ulama? Apakah kemungkinan besar selamat? Atau sebaliknya? Kok bingung? Apakah lebih besar kemungkinan selamat atau lebih kecil? Lebih kecil. pun tingkatan para ulama saja yang tahu dalil, yang hafal Al-Quran, yang tahu sunnah, tahu perkara agama Allah Azza wa Jal, bisa kalah sama iblis, terkapar dengan jurus yang kedua ini. Lalu bagaimana kiranya dengan mereka-mereka yang sama sekali tidak menyentuh ilmu agama Allah Azza wa Jal? Tentunya, kalau dengan gambaran mudahnya gitu, ditiup sama iblis, geletak orangnya. Ya, gak ada perlawanan. Gak ada perlawanan. Nyata? Nah, sehingga kita jumpai ikhwanifidina azami Allah wa iyakum yang gak pernah menyentuh agama, yang gak pernah menyentuh ilmu syar'i, pikirannya cuma dunia. Ya, pikirannya cuma dunia. Tak mikir bagaimana salatnya, sudah benar ataukah belum. Tidak pernah terlintas dalam hatinya, sudahkah wudu yang dia biasa lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak pernah terlintas. Pikiran dia, uang, uang, uang, dan uang. Ya toh? Nah, ini senjata yang kedua. Senjata yang kedua. Nah, ternyata senjata yang kedua ini cukup ampuh. Cukup ampuh. Di lain sisi, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ada hamba-hamba Allah azza wa jal yang sabir, sabar. Ya, ketika dihias-hiasi oleh iblis la'natullah alaih, gemerlapnya dunia yang semakin lama semakin hijau, semakin sejuk dipandang, semakin menggiurkan untuk diraih. Sabar dia. Bukan itu saya diciptakan. Bukan tujuan itu saya hidup di dunia ini. Apakah berhenti sampai di situ? Godaan dari iblis la'natullah alaih? Tidak. Masih ada jurus yang ketiga. Ya. Iblis mendatangi Bani Adam dari arah kanan. Wa'an aimanihim. Ditafsirkan ikhwanifidin azani allahu wa'iyakum. Iblis datang dari sebelah kanan dengan senjata yang namanya asyubuhat. Asyubuhat, kerancuan berpikir. Ya. Penyimpangan-penyimpangan di dalam beragama. Lolos. Jurus yang pertama lolos, jurus yang kedua menang. Ya. Dikasih jurus yang ketiga. Orangnya semangat beragama. Ya Allah, dikasih semangat. Tapi sama iblis dibelokkan jalannya. Ya kan? Semangat dalam beragama dibelokkan sama iblis la'natullah alaih dengan syubhat. Ya, syubhat. Dia tengok. Dia tengok. Loh. Islam yang sebenarnya itu yang mana? Kok sekian banyak warna untuk agama Islam? Ya, yang hitam mengatakan Islam, yang hijau mengatakan Islam, yang biru mengatakan Islam, yang putih mengatakan Islam. Ya, yang kuning juga demikian, enggak mau kalah. Ya toh, bingung dia. Yang mana ini? Aywa. Saat itu tidak jarang ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum dari kalangan hamba-hamba Allah yang lemah keilmuannya terkapar. Ya, terkapar salah jalannya. Ya, ketika dia semangat ternyata jatuh dalam dakwah yang keliru. Ya. Ya, semangat, ngajinya semangat, terlalu semangat, akhirnya ikut firqah. Firqah? Nah, khawarij. Terlalu semangat ini. Ya, terlalu semangat. Pokoknya kalau enggak sesuai dengan sunnah, kafir. Wah, gawat ini. Terlalu semangat. Kebablasan semangatnya. Jatuh. Ya, jatuh dalam jurusnya iblis dalam bentuk syubhat. Dalam bentuk syubhat. Ada lagi yang terpengaruh dengan model-model mimpi. Ya, jadi ta'limnya itu enggak ada qala Allah, qala Rasul, qala salaf, enggak ada. Isinya itu mimpi. Tadi malam saya bermimpi begini, begini, begini, begini. Maka syariat yang ditetapkan ini, ini, dan ini. Nah, ada lagi yang lebih parah lagi, ikhwani bidina azani Allah wa iyyakum. Ya. Membawakan hadis langsung dari Allah Azza wa Jalla. Ada benda? Ada. Ya. Ulatu sufiyah, tadi lagi. Ya. Orang-orang ekstrim dari kalangan sufiyah, mereka punya hadis, hadis menurut pandangan mereka lebih tinggi. Sanadnya itu pendek sekali. Katanya dia, haddatsani qalbi an rabbi. Kalau sanad, kalau antum buka Sahih Bukhari, sanad kan panjang-panjang ya. Ya kan? Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik. Panjang baru ketemu Rasul. Ini enggak, pendek saja. Sekali dengan hafalan tuh. Haddatsani Rabbi an qalbi. Telah menceritakan hatiku dari Rabbku. Langsung mengatakan begini, begini, begini, begini. Ya. Nah, orang-orang goblok. Orang-orang yang enggak tahu ya pokoknya lafaznya bahasa Arab kalah hadis ini. Diterima mentah-mentah walaupun isinya penuh dengan kesesatan. Nah, ini senjata yang ketiga, asyubuhat. Asyubuhat. Nah, yang ketiga ini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Tentunya mereka-mereka yang terkena senjata iblis dalam bentuk syubuhat, dua golongan. Ya. Syubhat itu muncul pada dua golongan. Kata banyak-banyak, dua golongan saja. Yang pertama, al-juhala. Ya. Senjata yang ketiga ini, korbannya itu yang pertama, al-juhala, orang-orang yang jahil, yang bodoh. Yang enggak punya ilmu. Maksud ilmu di sini ilmu apa? Al-ilmu syar'i. Ini kan? Naam, al-ilmu syar'i. Ini halak. Pokoknya dengar lafaz dengan bahasa Arab, hadis. Ya kan? Hadis. Ketika semangat untuk menuntut ilmu, ya, oke. Hati-hati dari kefakiran. Ya, lah kalau kamu sibuk mondok, ya, sibuk belajar nahwu, sibuk bahas sifatus samiyah. Yang mana deh? Ya, kamu nanti mau makan apa? Ya, membawakan dalil. Kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir saja kefakiran itu menyebabkan seseorang kufur. Menyebabkan seseorang itu kufur. Yang membawakan realita. Sekarang kamu lihat. Ya. Mereka-mereka yang ada di pelosok sana. Miskin-miskin. Sangat mudah digait oleh misionaris. Cukup dengan 10 ribu atau 20 ribu. Ditambah dengan 5 bungkus hari ini. Palas, masuk Kristen. Ya, Banda. Kalau orang yang goblok. Iya, ya. Betul juga katanya ini. Sudah pakai dalil. Kadal fakru ayyakuna kufron. Ya, nyata lagi. Nyata? Nyata apa nggak nyata ini? Atau mengada-ngada? Loh, kok bingung? Mengada-ngada? Nyata, wakil. Ya kan? Wakil. Orang-orang yang kepepet, nggak punya bulus. Ya toh? Itu fakir apa nggak fakir, kata dia? Fakir apa nggak fakir? Fakir, iya, fakir. Ya toh? Dikasih satu kerdus hari ini, yang tadi lima bungkus hari ini, yang ini satu kerdus hari ini, masuk. Jadi pembantunya pendeta. Ya kan? Ya, Panda. Wakil kan hadisnya, kata dia. Ya, Panda. Lu kok ngantuk, Anu? Oh iya, betul juga ya. Termakan oleh syubhat. Padahal, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, hadis yang dibawakan dhaif. Tidak bisa dijadikan hujjah. Kemudian, kenapa mereka, orang-orang yang berada di pelosok sana, ya, rata-rata miskin, mudah digait oleh misionaris, hanya dengan beberapa bungkus hari ini, itu bukan karena kefakirannya, tapi karena kejahilannya terhadap ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita lihat bagaimana para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in, rata-rata mereka ikhwani fiddin al-fuqara wal masakin. Banyak di kalangan mereka di awal-awal Islam yang tidak memiliki baju kecuali cuma satu lembar. Kalau kita masya Allah, ya toh, ada daleman, ya toh, daleman ada, setelan ada, baju main ada, baju taklim ada, begitu maksudnya. Ya toh, baju dinas juga ada, banyak. Ya benda, banyak. Kalau kita tengok keadaan mereka, insya Allah Ta'ala enggak ada yang enggak pakai baju. Ya. Masih kalah jauh dengan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihi majmuin yang punya satu lembar baju tok, sehelai baju tok. Ya, sehelai baju tok. Itu kalau enggak dipegangnya rapat-rapat, tersingkap auratnya. Sangat minim. Tapi apakah mereka mudah digait oleh misionaris? Tidak. Karena apa? Karena mereka memiliki al-ilmu yang dengan itu tumbuh keimanan yang sangat kuat dalam hati-hati mereka. Bahkan digambarkan ikhwani fillah azzani Allah wa iyyakum, tatkala pasukan kaum muslimin menghancurkan gedung putih milik Persia. Sekarang kita bicara sejarah. Ya. Pasukan kaum muslimin di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, zaman keemasan yang pernah diraih oleh kaum muslimin, menghancurkan kekuatan adidaya saat itu Persia. Gedung putihnya dikuasai oleh kaum muslimin saat itu digambarkan ikhwanul fidin azami Allahu wa iyyakum, mereka itu berperang dengan alat perang ala kadarnya. Sepatu-sepatu mereka itu kebanyakannya bolong. Ya, enggak layak. Mungkin kalau militer sekarang gitu, wah ini diloakan aja sepatunya ini. Mereka dipakai. Ya. Dipakai ala kadarnya. Tapi Persia saat itu yang memiliki kekuatan militer yang sangat kuat, KO. Ya, tertekuk lutut di hadapan kaum muslimin. Di bawah pimpinannya siapa ini? Hasan Muhammad. Supaya enggak ngantuk. Ya, jadi mertenteng terus, biasanya itu ngantuk. Ya, apalagi di daerah yang remang-remangnya. Masya Allah, itu rawan ngantuk. Pasukan siapa yang diutus oleh Umar menuju Persia? Saya melihat Yusuf di sini. Ayo, bagaimana sana Yusuf? Sedikit tegar jadinya, tekan soalnya. Ya, ya. Ndak guys. Allah Allah. Lu pernah baca kisahnya? Waduh. Mana Hasan? Ah, Hasan. Fuad. Mana Fuad? Oh, masya Allah, apalagi di ujung sebelah sana rawan itu. Sudah ujung, remang-remang lagi tempatnya. Pasukannya siapa ya sana Fuad? Hah? Waduh, harus tahu sejarah gemilangnya kaum muslimin. Dayib di bawah pimpinan. Saya kok dengar suara lirih. Sa'ad ibn Abi Waqqas. Barakallahu fiik. Naam. Ibu kemungkinan Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an, dengan senjata yang ala kadarnya, ya, sepatu yang compang-camping demikian, mampu menghancurkan kekuatan Adijaya Persia saat itu. Bahkan saat itu, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, muncul kejadian yang sangat menakjubkan, yang membuat pasukan Persia itu geleng-geleng kepala. Ini pasukan atau jin. Ya. Ketika mereka berhasil menghancurkan benteng terakhir pertahanan Persia, ternyata mereka jumpai gedung putih yang dijanjikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam di seberang sana. Cuman mereka dihalangi oleh sungai besar, sungai Dajlah. Tidak ada satupun sekoci yang tersisa. Ngerti? Waduh. Yang namanya kuda kan enggak mungkin berenang. Ya toh? Enggak mungkin berenang yang namanya kuda. Dalam keadaan musuh ada di tepi sungai. Ya. Musuh ada di tepi sungai, ngejek mereka. Ya toh? Waduh, bingung pas dengan Sa'ad. Ternyata Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an punya azam yang kuat untuk melewati sungai tersebut dengan kuda-kuda mereka. Akhirnya dibakar semangat jihad oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas, disuruh kaum muslimin saat itu untuk menjauhi kemaksiatan apapun bentuknya. Kemudian menggantungkan urusan kepada Allah Azza wa Jalla, ditingkatkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dirasa sudah saatnya, diinstruksikan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas, pasukan sebelah kanan maju. Ya Allah, bismillah. Ternyata subhanallah ikhwan fillah azami Allah wa iyyakum, mereka melewati sungai tersebut dengan selamat. Yang lebih menakjubkan lagi, kuda-kuda mereka tidak tersentuh air sedikit pun, tidak basah. Tidak basah. Bahkan ketika ada di salah satu pasukan yang jatuh pedangnya, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya bisa ngambil pedangnya lagi, balik lagi ngambil pedangnya. Ya. Ayo, akhirnya pasukan yang sebelah kiri maju. Kemudian pasukan yang tengah yang langsung dipimpin oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas maju. Melihat yang demikian, langsung kencing di telana pasukan Persia. Ikhwan fillah azami Allahu wa iyyakum. Mereka mengatakan gila. Hah? Ini bukan manusia ini. Enggak pakai sekoci lewat sungai Dajlah. Ayo, setelah itu tinggal ditebas leher mereka. Sudah enggak berani ngelawan tuh. Sungai aja dilewati. Nah, itu para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in tidak goyah sedikit pun keimanan mereka dengan lambaian dunia. Walaupun kefakiran yang mereka alami saat itu sangat parah. Sebabnya apa? Karena mereka memiliki ilmu agama Allah Azza wa Jalla yang menumbuhkan keimanan yang sangat kokoh dalam dada mereka. Sehingga salah kalau dikatakan sebab kafir itu karena fakir. Salah. Sebab kafir adalah jahil. Ya, jahil. Anda lihat keadaan mereka-mereka di pelosok. Tidak kenal yang namanya ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Ya, Bunda? Nah, jadi bukan kefakiran. Bukan kefakiran. Ini senjata yang ketiga. Senjata yang keempat, ikhwatidzina azami Allah wa iyyakum. Dalam waktu iblis mendatangi Bani Adam dari sebelah kiri, ditafsirkan bisyahawat dengan asyahawat, hawa nafsu. Naam. Dan ternyata masing-masing kita ikhwan fillah azami Allah wa iyyakum diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hawa nafsu, dan itu yang dimanfaatkan betul oleh iblis la'natullah alaih untuk menjatuhkan Bani Adam dari jalan yang lurus. Hanal maghrib. Tayyib. Ini empat senjata yang dimiliki oleh iblis la'natullah alaih untuk menjatuhkan Bani Adam dari jalan yang lurus. Tentunya ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum, tidak ada jalan yang selamat. Jalan untuk selamat dari tipu daya iblis la'natullah alaih yang datang dari arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri, semua penjuru dikuasai kecuali mereka-mereka yang diselamatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, yang mendapatkan rahmat dari Allah azza wa jal. Dan solusi untuk selamat dari cengkeraman iblis la'natullah alaih adalah ar-ruju' ilallah azza wa jal, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali menuntut ilmu agama Allah azza wa jal, dengan terus memperhatikan keikhlasan di dalam mengamalkan setiap ibadah yang kita lakukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kan waktunya sudah mencukupi, maka kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.